kemudian ia sangka bahwasanya inilah yang benar dan yang lainnya adalah salah, padahal apa yang dia serukan itu adalah salah. Lebih parah lagi kalau semacam ini. Wa kam tala'aba aqwamun yad'una al-'ilma wal-salafiyyata bis-syabab al-da'i ila Allah. Dan betapa banyak pula kita melihat banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai salafi bermain-main dengan mereka orang-orang yang baru belajar ini. Dibikin otak mereka itu mainan. Dibawa ke sana kemari, diarahkan kemana mereka maukan. Kenapa seperti itu? Kenapa ke orang-orang yang baru belajar ini begitu mudah dibawa ke sana kemari dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang semacam itu? Wa madzaka illa li'adami talabihim lil'ilmi nafi'. Itu tidak lain kecuali karena tidak adanya mereka tidak ada kemauan dari mereka, atau karena mereka tidak ingin talabul ilm, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya mereka tidak belajar ilmu yang bermanfaat, sehingga karena ilmunya dangkal baru mempelajari Islam. Jangankan salafiyah, yakni pelajaran-pelajaran dasar dari keislaman mungkin baru belajar, tapi begitu banyak syubhat-syubhat dari orang-orang yang mengalihkan arah dia, sehingga dengan demikian otomatis menjadi orang bingung. Itu sebabnya. Wa su'alihim bi ahli al-'ilmi min ahli sunnati wal jamaah, dan karena sebab mereka enggak mau bertanya kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin bermain-main dengan otak manusia. Bukan bermain dengan bola ataupun yang lainnya, dengan otak ini mainannya. Kasihan orang yang dikurban, orang-orang baru belajar, baru keinginan baik, diberi syubhat-syubhat semacam itu. Falabuddalaka ayyuhad da'ik wastaghfirullah min talabil ilmin nafi', maka wajib bagi engkau, harus bagimu wahai orang yang baru belajar manhaj salafi ini, terus berjalan di atas apa manhaj talabul ilm, mempelajari ilmu yang bermanfaat. لأنه هو الذي يصحح توبتك ويقوي مسارك فبه تسلم من الشبهات والمزالك وتنجو من الشبهات والمصائب بإذن الله وتوفيقه. Karena ilmu inilah yang akan memperbaiki taubatmu, meluruskan jalanmu, dan akan menyelamatkanmu dari syubhat-syubhat yang menggelintirkanmu, dan dengannya lah seorang akan selamat daripada perangkap-perangkap mereka, para pembawa syubhat-syubhat itu, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-adillatu ala fadli al-ilmi wa alihi fa innaha katiratun masyhurah. Ini yang diwajibkan kepada beliau, yakni agar mereka ini terus mempelajari ilmu, jangan bosan. Karena kita lihat dengan kedua sebab yang beliau telah sebutkan di sini, memang benar kenyataannya. Ada orang-orang yang jadi kurban syubhat-syubhat itu, ada pula mereka yang karena belum mempelajari ilmu sehingga mengajak pada yang batil tapi mengatasnamakan yang hak. Dan talabul ilmi ini adalah fadhil yang begitu besar, keutamaan yang begitu agung, yang dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan tentang keutamaannya. Dan itu sudah ma'ruf di antaranya disebutkan di sini oleh beliau, surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah nyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul azmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah SWT bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali dia, begitu pula para malaikat dan para ulama yang tegak di atas al-qist, keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali Allah SWT al azizul hakim. Dan Allah nyatakan pula dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsha Allah min ibadil ulama, Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu para ulama. Allah pula nyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul 'ilm, diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Wa qawluhu ta'ala mumtannan 'ala nabiyyihi bima anzala 'alayhi min al-kitabi wal hikmah wa hikmatihi min izalil nas lahu. Dan Allah juga firmankan ketika menyebutkan sebuah nikmat yang besar kepada nabinya berupa apa yang ia turunkan dari kitab dan hikmah dan berupa penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari tipu dayanya penyesatannya manusia. Allah nyatakan ketika itu pada surat An-Nisa ayat 113, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum ayyudhillu wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Kalau tidak karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, semata-mata fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan itu. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok-kelompok itu, ta'ifah atau kelompok manusia, dari mereka itu akan berusaha dan berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Dan mereka tidak melakukan penyesatan itu kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yadhurunaka min syai, dan mereka sama sekali tidak akan berikan mudarat kepada sedikit pun. Ini keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Rasulnya. Kemudian Allah berikan di sini keutamaan yang lainnya. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepadamu berupa kitab dan hikmah, sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah berikan kepadamu ilmu sesuatu yang kau tidak ketahui sebelumnya. Jadi ilmu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya. Dan siapa yang mendapatkan ilmu ini berupa berarti ia telah mendapatkan nikmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas engkau itu begitu besar. Jazakumullah. Kita hendaklah yang para ulama ini merasa gembira dan senang. Jangan merasa bosan kemudian meninggalkannya, karena ini berarti ia sedang mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana ia terus bisa berjalan di atas ilmu ini, harus diusahakan dengan berbagai macam cara. Talabul ilm, dengan membaca kitab, dengan menghadiri majlis-majlis ta'lim, dengan mendengarkan kaset-kaset, dengan bertanya kepada para ulama, kepada talabul ilm yang telah memiliki ilmu, bertanya kepada mereka. Itu semuanya adalah wasail, wasilah-wasilah yang bisa dia pakai untuk terus istiqomah dalam ilmu ini. Faida arafta hadza ayyuhal ta'if, faida arafta, jika engkau telah mengetahui wahai seorang yang baru mempelajari manhaj ini, ahamiyatul ilm, mau ketahui sekarang ahamiyatul ilm, kepentingan ilmu dan fadilahnya. Wa khatara ihmali, dan engkau ketahui pula bagaimana bahayanya orang tidak berilmu akan menjadi mainannya orang-orang tingkatan agak atas, ya, yang sudah menjadi dai, akan tapi dai-dai yang bermacam-macam manhajnya. Juga di sisi lain akan berakibat apa? Seseorang menyangka yang baik itu, menyangka yang jelek itu sebagai perbuatan yang baik, karena dia enggak tahu kalau dia itu enggak dan salah. Ini bahayanya orang tidak tahu ilmu. Maka jika engkau telah mengetahui itu semuanya, fa'alam anna awwala ma tabda'u bihi min al-'ulum, maka ketahuilah bahwasanya yang pertama kali yang harus engkau pelajari dalam ilmu ini adalah mempelajari apa? Mempelajari usul, prinsip-prinsip. Dan ini adalah wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga adalah ibda' fi ta'allumi usuli ahlussunnah wal jamaah, dalam engkau memulai dalam talabul ilmi ini dengan mempelajari usul prinsip-prinsip ahlussunnah wal jamaah. Ini yang hendaknya engkau mementingkan dalam talabul ilm. Yakni engkau mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingat, kalau kita yang sudah belajar apa usulul salatah, bagaimana awal nasihat siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu. Yang pertama orang itu harus apa? Ta'allum, belajar ilmu. Dan ilmu di situ diterangkan dalam syarahnya oleh yang syarah, yakni Abdurrahman al-Najdi, apa yang beliau nukilkan dari Imam Ahmad ketika ditanya apa ilmu yang harus dipelajari pertama kali. Kata beliau apa? Ma yakumu bihi dinuk, sesuatu yang menjadi tegak dengannya agamamu. Kemudian beliau ditanya, lantas yang semacam itu seperti apa? Kita ingin lebih jelas. Beliau menjawab, ma la yaz'u jahlu, sesuatu yang tidak boleh dia bodoh dalam masalah itu. Seperti salat, seperti puasa, zakat dan semacamnya. Yang ini yang pertama kali seorang harus mempelajarinya. Yang agamanya enggak akan sah dan enggak akan tegak kecuali dengan ilmu itu. Salat yang ia diwajibkan oleh Allah SWT melakukannya 5 kali, berarti ia harus mempelajari salat itu. Bagaimana bisa salat yang baik? Puasa, ketika ia ingin melakukan puasa harus tahu bagaimana hukum-hukum mengenai puasa. Ketika ia ingin menunaikan zakat, ia harus tahu bagaimana hukum-hukum berkaitan dengan zakat. Ketika ia ingin haji, wajib bagi dia untuk belajar hukum-hukum haji. Yakni sesuatu yang tidak mungkin agamanya itu tegak kecuali dengan ilmu itu, maka ketika itu menjadi wajib bagimu untuk belajar ilmu itu. Nah, tentunya ini yang pertama kali bagi orang yang ingin mempelajarinya. Setelah itu ia harus memilih mana yang harus ia prioritaskan dalam belajar ilmu, mana yang harus ia utamakan dalam belajar ilmu ini. Kata para ulama, ada mereka menyebutkan bahwasanya ilmu itu banyak sekali. Dan umur kita ini begitu sedikit, maka dalam kau belajari yang penting dan yang terpenting kemudian yang setelahnya. Kata mereka, al-ilmu in talabtahu kathiru, ilmu ini jika engkau mempelajarinya kathir, banyak sekali. Jangankan mempelajarinya, beli bukunya aja susah, gak dapat dapat. Saking banyaknya buku instruksi, ini baru belinya, kalau orang punya uang susah beli. Kalau punya uang, kalau gak punya, ini baru belinya. Apalagi mempelajarinya, al-ilmu in talabtahu kathiru, ilmu ini kalau engkau pelajari kathir, banyak sekali. Sehingga kata para ulama, jika engkau kullahu a'taka ba'dahu, jika engkau memberikan segala yang kamu miliki, hartamu, waktumu, kekuatan untuk ilmu ini, dia itu baru akan memberimu baru sebagiannya. Dan kalau kita memberikan ilmu sebagian kita, berapa yang akan diberikan ilmu kepada kita? Ini kata para ulama semacam ini. Wal'umru antaqfiriha qasiru, qasiru. Dan umur kita ini untuk belajar ilmu itu qasir, pendek. Pendek sekali umur kita ini. Agak umur kita ini untuk belajar ilmu itu. Maka apa yang kita lakukan? Kata beliau, bagaimana ilmu yang macam-macam yang tidak begitu penting bagi agama kita, kita belajarinya dengan serius, sungguh-sungguh. Padahal itu tidak begitu penting untuk agama kita. Kita masih punya banyak harapan, masih perlu banyak mengetahui tentang ilmu Islam ini. Yang penting, kemudian yang penting lagi yang kita pelajari. Karena banyak kita kadang-kadang melihat buku, kadang-kadang buku masalah urusan dunia. Kita mempelajarinya, mungkin membacanya sekian hari, habis-habis. Padahal kita pembagian tauhid saja enggak tahu. Ini salah besar macam ini. Salah besar bagi talibul ilm. Ya. Jadi kita tidak berarti mengharamkan mereka yang belajar yang lainnya. Akan tetapi hendaklah tahu diri bagaimana apa membuat prioritas, skala prioritas apa yang harus dia lakukan dahulu dalam belajar ilmu ini. Kata beliau, yang yang perlu dan pertama kali harus engkau apa utamakan dalam talabul ilmi ini adalah ta'allum usul Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa'alam tawilah wa qatatallahu li ta'atihi, semoga engkau diberi taufik kepada Allah sementara untuk taat kepadanya. Anni la a'ni bil usuli anwa' at-tauhid ats-tsalatsati faqat wa inna ma a'niha awwalan wa a'ni thaniyan ghayraha min al-usul allati ijtama 'alayha ahlus sunnati wal jama'ah wa faraqu biha ahl al-bid'ah wal furqah. Ketahuilah bahwasanya saya tidak memaksudkan dengan usul prinsip-prinsip ini hanya pembagian tauhid yang tiga. Kenapa maksudnya? Bagaimana dalilnya? Bukan itu saja. Itu yang pertama kali kita masukkan. Dan itu yang terpenting. Dan ilmu yang paling utama. Karena keutamaan ilmu itu adalah berkaitan dengan keutamaan yang dipelajari. Atau fadilah yang dipelajari. Dan ilmu tauhid ini adalah mempelajari tentang Allah SWT. Maka itu adalah ilmu yang paling tinggi. Dan paling bermanfaat. Kemudian yang saya maksudkan dengan usul prinsip-prinsip ini yang kedua adalah al-usul allati ijtama' 'alayha ahlus sunnati wal jama'ah, prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ahlus sunnah wal jama'ah. Dan mereka dengan prinsip-prinsip itu farafu biha ahlul bid'ah wal furqah. Mereka mufarafah, berpisah dengan prinsip-prinsip itu atas dasar prinsip-prinsip itu dengan ahlul bid'ah wal furqah. Ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jama'ah. Jadi itu kata beliau yang pertama kali, yakni dalam memprioritaskan kita dalam memprioritaskan dalam belajar. Kita mempelajari usul prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya adalah berkaitan dengan tauhid yang pertama, dan yang kedua adalah perkara-perkara yang itu telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah telah memberikan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah memberikan kepada kita keterangan-keterangan dalam buku-buku akidah mereka. Perkara-perkara ini itu telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita dapatkan misalnya Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam akidahnya, ketika orang bertanya kepada dia, minta untuk dituliskan kitab atau prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, beliau katakan, saya temui para ulama di sini, negeri ini, saya temui para ulama negeri ini, semua hampir setiap negeri yang beliau sampai kepadanya ditanya para ulama itu mengenai prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akhirnya kata beliau, dan inilah yang saya akan tuliskan, ini adalah perkara-perkara yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Kemudian disebutkan satu persatu, yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang kedua, dan begitu seterusnya. Nah ini yang harus kita pelajari satu persatu. Prinsip-prinsip yang sudah diberikan oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perselisihan di antara mereka dalam masalah ini. Begitu pula para ulama yang lainnya juga menyebutkan prinsip-prinsip itu dalam buku-buku akidah mereka. Al-Imam Ahmad dalam Usul Sunnah, Abu Hatim Ar-Razi dalam Usul Sunnah wa I'tiqaduddin, dan yang lainnya dari para ulama, Al-Ismaili dalam I'tiqad Ahlussunnah. Banyak di antara mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka yang kecil itu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengan prinsip-prinsip itu pula mereka mufarafah, berpisah dengan para ahli bid'ah. Ini perlu sekali kita pelajari, sehingga dengan kita mempelajari ini kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Bagaimana kita akan lihat di sini, di antara faedahnya, dia akan benar-benar menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau dia tidak tahu apa itu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana dia mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal dia tidak tahu apa yang mesti ia yakini. Begitu pula tatkala dia tidak mengetahui prinsip-prinsip ini, begitu mudah dia akan terseleweng dari prinsip ini, sehingga menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan manhajiyah dan akhwadiyah. Maka dari itu harus yang belajar di prinsip-prinsip ini satu persatu. Dicontohkan oleh beliau di sini, kal wala'i wal bara', seperti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal wala' dan bara', bagaimana prinsip al-sunnah wal-jamaah dalam wala' dan bara'. Dan ini, prinsip-prinsip yang semacam ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi medan peperangan antara al-sunnah wal-jamaah dengan firqah-firqah yang sesat. Dalam prinsip-prinsip ini, banyak di antara mereka yang menyalahi prinsip ini sehingga punya prinsip apa? Prinsip tajmi' tadi, akan mengumpulkan manusia menyisi al-sunnah wal-jamaah dalam hal prinsip al-wala' wal-bara'. Begitu pula contoh yang lain kata beliau, wal-amr bil-ma'ruhi wal-nahiyan munkar. Bagaimana prinsip al-sunnah wal-jamaah dalam al-amr bil-ma'ruh wal-nahiyan munkar? Ini juga telah disebutkan di sana beberapa prinsip-prinsip al-sunnah wal-jamaah yang sudah disepakati dalam hal ini. Sehingga orang yang menyelisihi al-sunnah wal-jamaah dalam hal ini, sehingga dia terjerumus dalam firqah-firqah yang sesat. Seperti Mu'tazilah yang mengatakan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah khuruj 'ala syubha. Ini harus dipelajari. Mereka mengatakan yang namanya amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu puncaknya atau di antara perbuatan yang terbesar dalam masalah ini adalah apa? Memberontak terhadap pemerintah. Al-sunnah tidak seperti itu, maka kita pelajari prinsip semacam ini. Dalam hal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bagaimana keyakinan al-sunnah wal jamaah? Dan juga contoh yang lain, wal mauqifi min as-sahabati wa tawqirihim wa dzabbi anhum. Dan prinsip al-sunnah wal jamaah dalam hal sikapi para sahabat dan tawqirihim, mengagungkan mereka wa dzabbi anhum dan membela mereka. Ini juga telah disepakati oleh al-sunnah wal jamaah. Dan kita harus mempelajarinya. Karena dari sini pula kelompok-kelompok yang sangat itu sesat. Mereka kita lihat mencela para sahabat atau sebagian sahabat atau lebih parah dari itu mengkafirkan para sahabat. Oleh karenanya kita mesti tahu supaya kita ini bisa menyelamatkan diri kita daripada syubhat-syubhat itu dan kita bisa meyakini keyakinan yang benar dalam prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah. Wal mauqifi min wulati al-umur, dan sikap terhadap para waliul amr, para pimpinan kaum muslimin, kita juga harus mempelajarinya. Mana prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah dalam hal ini yang telah disepakati oleh mereka. Karena dalam hal ini pula para ahzab, kelompok-kelompok itu berperang masing-masing mengadu argumen mereka, masing-masing membela keyakinan mereka. Maka kalau orang tidak mempelajari dalam masalah ini, begitu mudah ia akan menyeleweng, begitu mudah ia akan terbawa di syubhat-syubhat. Wal mauqifi min ahlil ma'asi wal kabair, dan mauqif sikap dari atau terhadap mereka ahlul ma'asi, orang-orang bermaksiat dan orang-orang yang berbuat dosa besar, kita juga harus mempelajarinya. Karena banyak di antara firqah-firqah itu yang menganggap kufur mereka yang berbuat seperti ini. Wal mauqif min ahlil bid'ah wal kalam fihim wa mu'amalatihim, dan juga termasuk dalam hal ini adalah prinsip al-sunnah wal jamaah terhadap atau ketika bermuamalah dengan ahlul bidah, para pelaku bidah, dan sikap al-sunnah wal jamaah dalam mentahdzir mereka. Karena dalam hal ini pula para kelompok-kelompok itu saling berperang. Ada di antara mereka jangan mengkritik mereka. Ada yang mengatakan kalau mengkritik harus juga disebut kebaikannya. Ada juga biarlah mereka masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri, nanti juga akan sampai kepada surga dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mesti tahu prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah dalam hal ini supaya tidak mudah terbawa di syubhat-syubhat ini. Wa ghairaha min al-usul, dan selainnya dari usul prinsip-prinsip yang ijtama' 'alaiha al-sunnah wal jamaah, yang al-sunnah wal jamaah telah menyepakatinya. Wa adkhaluha dhimna kutubihim, dan mereka memasukkannya dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab akidah, izharan lil haq, dalam rangka izhar, menambahkan haq, wa mufarakatan minhum li ahli zaid wal fitnah, dan dalam rangka menyelisihi ahli zaid, orang-orang yang sesat dan orang-orang ahli fitnah, wal hawa wal furqah, dan orang-orang ahli hawa dan furqah, wa in kanat fil asli amaliyah ghairu aqidiyah, walaupun kadang-kadang berasalnya adalah amaliyah tidak aqidiyah. Jadi ini yang beliau sebutkan di sini merupakan hal yang begitu penting. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari ilmu-ilmu ini, yakni prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan benar-benar mendapatkan kejelasan dan keterangan dalam melangkah. Jalan itu akan terang di hadapan kita. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Sebelum kita melihat lebih lanjut, kita ingin tahu apa itu sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita makanya mesti tahu siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada juga yang mengatakan para sahabat, yakni beberapa ungkapan-ungkapan mereka yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan Ijma'. Ingat dan apa? Ijma'. Jadi mereka yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang berpegang dengan Kitab, Sunnah dan Ijma'. Dan mereka yang semacam ini walaupun hidup pada masa-masa akhir ini, karena dia mengikuti sahabat dalam hal ini, maka dia dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Kitab dan Sunnah jelas. Alkitab yakni Al-Quran jelas bagi kita. As-Sunnah juga jelas bagi kita. Ijma', nah ini yang perlu kita pelajari. Supaya kita jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mesti tahu mana yang diijma'kan oleh mereka. Ini mesti kita tahu dan mesti kita pelajari. Bahkan kata para ulama, siapakah yang dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti otomatis mereka yang tidak berpegang teguh dengan Kitab, tidak berpegang teguh dengan Sunnah, dan tidak berpegang teguh dengan Al-Ijma'. Oleh karenanya, siapa? Abdul Qadir bin Tahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firq menyebutkan mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sesuatu yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menjadi firqah-firqah itu, firqah-firqah yang halikah itu. Karena apa? Karena menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau begitu, begitu pentingnya kita mempelajari hal itu supaya kita enggak ikut-ikutan tenggelam dalam kesesatan dan halal kebinasaan itu. Begitu pula diterangkan oleh ulama yang lainnya berkaitan dengan itu bahwasanya juga dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah jika mereka menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaidah kulliyah, kaidah-kaidah yang kulliyah, kaidah-kaidah yang umum yang mencakup banyak masalah di bawahnya. Mereka yang mengatakan bahwasanya apa, semua hadis yang tidak mutawatir ditolak, akibatnya betapa banyak hadis yang mesti dia tolak. Ini seperti ini adalah prinsip-prinsipnya al-bid'ah. Dan dengan orang baik ini keyakinan seperti ini, berarti dia adalah mufarraqah, memisahkan dirinya dengan al-sunnah, menjadi al-bid'ah. Dan begitu seterusnya. Yang para ulama menjelaskan kepada kita beberapa poin atau beberapa ma'alim yang dengannya orang itu bisa dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya dari itu, kita di sini mengetahui bagaimana pentingnya seseorang itu mempelajari sesuatu yang tidak disepakati dari Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya dia selamat, supaya dia benar-benar jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan babatta hadhihi al-masail wal usul, jika engkau telah menguasai masalah-masalah ini dan usul prinsip-prinsip ini, fa innaka satakunu bi idznillah muhassanan bil katsir min asy-syubah allati ta'sifu fil 'alam al-islami yamnatan wa yasra. Engkau akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau akan terlindungi dari syubhat-syubhat yang begitu banyak yang akan menghempaskanmu ke kanan maupun ke kiri. Akan terlindungi dari semuanya karena kamu sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu, tahu mana yang harus dipelajari dan mana yang harus dilakukan. Walamma tarabba katsirun min at-ta'ibina fi hadzal bab wa lam yuqbilu fi bidayati taubatihim 'ala ta'allumi sunnatul jama'ah wa manhajihim asbahu mutarribin. mutahaffifin fi adna syubhatin, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan sebaliknya ketika orang itu sudah mulai menyepelekan masalah ini, dan mau belajar, harus belajar, apalagi belajar masalah-masalah seperti ini, maka orang semacam ini, apa akibatnya? Asbahu muttaribin, itu orang yang bimbang dan bingung. Selalu dalam keadaan itu tidak tahu mana yang harus dia ikuti, kelompok itu atau kelompok itu. Mutakhaffifin fi anna syubhah, menjadi bingung, menjadi apa, tidak menentu arahnya, hanya disebabkan oleh adna syubhah. Syubhah yang begitu ringan dan begitu mudah dijawab. Dan kata beliau, orang yang mempelajari keadaan mereka, melihat keadaan mereka yang semacam itu, dia melihat begitu jelas apa akibat-akibat daripada tidak mempelajarinya ilmu-ilmu yang semacam itu. Kita lihat contohnya, misalnya kata beliau, contoh yang pertama, hendaknya tajibul da'iba harisan fi bidayati fi bidayatihi ala an yakuna ba'idan an ahli bid'ati wal furqati fatratan min az-zaman. فإذا ما سمع له شبهة من متلبس السلفية ملخصها أن البعد من أهل البدع وعدم مجالستهم ومخالطتهم غير صحيح، وأنه سيفوت مصالح كثيرة، وأنه لا أحد معصوم بعد